waktu tulang pinggul gua remuk gara-gara ketubruk mobil patroli. Lu malah cengengesan sembari bilang wektor, brengsek lu. Gemrot katanya lu sayang gua, tapi nyatanya waktu gua ditahan di Kodim gara-gara ikut taksi mahasiswa, kok lu kagak besukin gua, lu kagak kirimin gua goreng tahu Sumedang, lu kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar kedekut, dasar bakil icat jahe. Gemrot katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium sama lu, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lu belaga alim menolak dan berkata, dul haram dul. Hei gembrot jangan soalim, hei gembrot jangan bertopeng, sebab gua tahu siapa lu sebenarnya. Lu si gembrot kan perempuan Salome, iblis lu. Perempuan Salome, iblis lo.